Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan bab fadlu birri asdiqail al-abi wal-ummi wal-aqaribu zawjah wassairi min yanadabu ikramihi. Bab berbuat baik kepada asdiqa, sahabat-sahabat, al-ab wal-um, sahabat ayah dan ibu, wal aqaribu, dan karib kerabat, zaujah, dan seluruh orang-orang yang disunahkan untuk dimuliakan. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Abi Usaid. قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين. Didomahkan hamzanya dan difathahkan sinnya. Usaid. Bukan Asid. Tapi Usaid. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radiyallahu anhu qala baina nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun min bani salamah faqala ya rasulullah hal baqiya min birri abawayya shay'un أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه Abu Daud. Hadis ini hadis yang didhaifkan oleh Al-Allamah Al-Syekh Al-Albani di dalam Dhaif Ibnu Majah. Ya, hadis ini hadis dhaif. Tetapi secara maknanya sahih. Untuk dijadikan sebagai sisi pendalilan, ini tidak kuat. Tetapi kita hanya mengambil makna yang terkandung dari dalam hadis ini. Wa an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an, dari sahabat Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idh ja'ahu rajulun min bani Salamah. Tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari kalangan Bani Salamah. Tidak disebutkan namanya di sini. Faqala, maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah ada perbuatan kebaikan kepada kedua orang tuaku yang aku bisa berbuat baik kepada keduanya setelah kematian keduanya? Laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, apakah ada perbuatan kebaikan kepada kedua orang tuaku sepeninggal keduanya? Apakah ada? Apakah masih ada perbuatan kebaikan padahal ya, keduanya telah tiada? Faqala, na'am, iya. Ada. Kata Nabi SAW, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa silatul rahim allati la tusallu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Iya, ada, kata Nabi SAW. Berbuat kebaikan kepada kedua orang tua setelah ya, meninggalnya mereka, ada, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Berbuat kebaikan kepada kedua orang tua walaupun sudah tiada, ya, masih terus kita lakukan sebagai seorang anak. Ya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihima, yaitu as-salah, yakni ad-du'a. Ad-du'a'u lahuma, engkau mendoakan bagi keduanya. Bukan yang dimaksud as-salatu alaihima adalah engkau salat jenazah kepada keduanya, tidak. Yang bukan yang dimaksud adalah salat jenazah untuk keduanya. Padahal ya, dulu ketika keduanya meninggal dan melakukan proses penguburan, maka di sana diwajibkan untuk sholat jenazah. Nah, bukan maksudnya untuk mengulang kembali sholat jenazah, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini as-salatu alaihima adalah mendoakan keduanya. Karena makna salat iya adalah addu'a. Ya, salat yang kita lakukan, salat lima waktu itu berisi doa-doa. Ya, dari awal sampai akhir salam itu semuanya doa, iya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, as-salatu alaihima. Yang pertama adalah doakanlah untuk keduanya. Iya. Dia mendoakan untuk keduanya agar mereka dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Dan mendoakan kepada keduanya, an-najatu minan nar, selamatnya mereka dari api neraka. Itu sebagai bentuk albir, perbuatan. perbuatan kebaikan kepada kedua orang tua. Kemudian kata Nabi SAW, wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun untuk keduanya. Memintakan ampun atas dosa-dosa dilakukan oleh keduanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-infadu ahdihima, menunaikan wasiatnya. Ya. Wasiat yang ma'ruf, ya. Wasiat yang baik dia tunaikan. Iya. Wasilatul rahimi allati la tuwassalu illa bihima. Dan dia menyambung hubungan silaturahim yang tidaklah disambung kecuali dengan keduanya. Iya. Keduanya sering melakukan silaturahim kepada saudara-saudaranya, sanak familinya, maka kita sebagai seorang anak untuk melanjutkan ya, hubungan tersebut ya, tidak terputus walaupun kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Wa ikramu shodiqihima, dan memuliakan sahabat-sahabat keduanya. Nah, memuliakan sahabat, teman dekat dari kedua orang tua kita. Nah, dengan melakukan hubungan ya, hubungan silaturahim kepada mereka, dan juga memuliakan sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Nah, dan juga melakukan kebaikan kepada keturunan sahabat kedua orang tua kita. Ya, sebagaimana hadis yang sebelumnya, ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berangkat haji dan bertemu dengan Arab Badui di pertengahan jalan. Ketika melihat Arab Badui ini, sahabat Abdullah bin Umar pun turun dari kendaraannya dan mempersilakan Arab Badui ini menaiki kendaraannya dan memberikan imamahnya untuk dikenakan. Sehingga ashab, ya, sahabat-sahabat Ibnu Umar mengatakan, loh, kenapa engkau turun dari kendaraanmu dan melepaskan imamahmu? Dia itu ada Arab Badui, mereka biasa jalan kaki. Kata sahabat Abdullah Ibnu Umar, ya, dia itu adalah anak dari sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda untuk berbuat baik kepada ya, sahabat ya, kedua orang tua. Nah, perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, lima perkara yang kita bisa melakukan kebaikan tersebut ketika kedua orang tua kita telah tiada. Iya. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya ketika mereka hidup, berada di sisi kita, tetapi sepeninggal mereka pun kita harus berbuat baik kepada keduanya. Iya. Mendoakan kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya dan menyelamatkan dari siksa neraka, memberikan kenikmatan dalam kuburnya. Naam. Dan mintakan ampun untuknya. Ya. Memintakan ampun dalam setiap ya salat-salat kita. Dan melaksanakan, menunaikan janji-janji mereka, wasiat-wasiat yang pernah mereka ucapkan dari perkara-perkara yang ma'ruf, kita tunaikan dengan kemampuan yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, menyambung hubungan satu rahim dengan kerabat, juga dengan teman-teman, ya, kedua orang tua kita. Adapun dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, amma shadaqah lahuma au qira'atul Qur'an lahuma au salatun bi an yusalli al insan raka'ataini wa yaqulu li walidayhi fa hadha lam ya'mur bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ursyida ilaih. Adapun sedekah untuk kedua orang tua atau membaca Al-Qur'an untuk kedua orang tua atau salat yang dia lakukan dua rakaat dan mengatakan ini untuk kedua orang tua, fa dalam ya'mur bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Bal qala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan in qata'a 'amalu illa min thalath, shadaqatun jariyatun aw ilmun yantafu' bihi aw waladun salihun yad'u lah. Apabila seseorang telah meninggal dunia akan terputus amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Walam yakul waladun salihun yatasaddaqulah aw yusallilah aw yahujjulah aw ya'tamirulah bal qala yad'ulahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ya anak yang soleh yang bersedekah untuknya, anak yang soleh yang dia salat untuknya, anak yang soleh yang dia berhaji untuknya, anak yang soleh dia umrah untuknya. Bal bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Ya. Fadu'a'u khairun minal amali salih liwalidain. Maka doa kebaikan itu merupakan amalan yang salih untuk kedua orang tuanya. Ya. Dia bersedekah. Sedekahnya untuk orang tuanya. Dia salat. Salatnya untuk orang tuanya. Ya. Nah, ini tidak diperintahkan. Yang diperintahkan itu adalah berdoa kebaikan untuknya. Lakin law fa'ala al-insan wa nawa bihadzal 'amali walidayhi la ba'sa bih. Akan tetapi kalau seandainya seseorang dia meniatkan dengan amalan ini, ya, untuk kedua orang tuanya, ini tidak mengapa. Ya. Lianna Rasulullah SAW lam yamna' Sa'ad bin Ubadah min ayyin tasaddaqa li ummihi bal udhina lahu. Karena Rasulullah SAW tidak melarang Sa'ad bin Ubadah untuk dia bersedekah li ummihi, untuk ibunya, bahkan diizinkan kepadanya. Mula rajul ladzi qala ya Rasulullah inna ummi iftalatat nafsuha walau takallamta litasaddaqta. Naam. Maka dalam hadis ini menunjukkan kalau seseorang dia melakukan sebuah amalan, dia niatkan amalan tersebut liwalidayhi, ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena sebagaimana sahabat Sa'ad bin Ubadah, dia bersedekah untuk ibunya, bal udhina lahu, bahkan Rasulullah SAW mengizinkannya. Naam. Tapi seorang yang meninggal dunia dari kedua orang tuanya, amalan yang dia lakukan telah terputus kecuali tiga perkara. Di antaranya adalah doa anak yang saleh, untuk dia selalu mendoakannya kepada kedua orang tuanya. Maka kelima perkara ini termasuk perbuatan kebaikan kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Asyahid dalam bab ini bahwasannya termasuk dari perkara yang diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah tiadanya mereka adalah memuliakan sahabat dari keduanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.